Jambi masa hanjut lun putua rupa gandang lam hatinyo sulit boji lam hati lun nyong gandang nyong ke cinta gandang hanang yang kesalah dosa ulun dan kandang sampolah genyong maneh ulun ri ngebalah tubah nunya han mungkin patan han lebegah dile yoh roh yang lenyong ku kandang menaruh hati I'm not afraid.